Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor, hafizhakumullah. Telah kita sebutkan tentang hukum berburu. Hukum asal berburu itu diperbolehkan, mubah, apabila seorang manusia memiliki kebutuhan untuknya. Akan tetapi hukum berburu bisa menjadi makruh, disebabkan karena beberapa keadaan. Di antaranya adalah kalau dia berburu niatnya hanya untuk bersenang-senang, dan tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Dia tidak membutuhkan hewan yang dia buru. Ketika dia tembak atau dia bunuh, maka dia tidak membutuhkannya, dia tidak ingin memakannya, hanya untuk sekedar bersenang-senang. Maka ini hukumnya menjadi makruh, dibenci. Dan makruh di sini, yang dimaksud makruh, di kalangan fuqaha ahli fikih memiliki dua arti. Ada makruhun li tahrim dan ada makruhun li tanzih. Makruhun li tahrim ini yang kita kenal dengan istilah haram. Apabila seseorang melakukannya, dia berdosa, dan ketika dia meninggalkannya, dia mendapatkan pahala. Adapun makruh li tanzih artinya adalah apabila seseorang melakukannya tidak mengapa, akan tetapi kalau dia meninggalkan perkara tersebut, dia mendapat pahala. Nah, makruh yang dimaksudkan di sini adalah yang kedua, makruhun li tanzih. Ya. Dia melakukannya tidak mengapa, karena hukum asalnya boleh. Akan tetapi kalau dia meninggalkannya, ya, dia meninggalkan dia menjaga waktunya, tidak membuangnya percuma, dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang lebih penting darinya, sholat lima waktu secara berjamaah misalnya kan, maka dia mendapatkan pahala apabila dia meninggalkan perkara tersebut. Dan berburu bisa menjadi haram hukumnya apabila dengan berburu tersebut menimbulkan kezaliman atau kerugian bagi orang lain. Nah, ini seputar hukum berburu atau as-sayd. Kemudian malam ini kita melanjutkan ke masalah yang berikutnya, masalah tentang buruan yang diperbolehkan dan buruan yang tidak diperbolehkan. Berkata al-muallifu, al-mas'alatu tsaniyah, as-saydul mubah wa ghairul mubah, buruan yang boleh dan buruan yang tidak boleh. Ya. Beliau berkata, as-saydu kulluhu mubahun bahriyuhu wa barriyuhu illa fi halatin buruan, hewan buruan itu semuanya hukumnya boleh. Baik itu hukum, baik itu hewan buruan darat ataupun hewan buruan laut. Naam. Akan tetapi biasanya yang dibahas di dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih tentang ahkamus shaid, hukum-hukum seputar buruan, itu adalah buruan darat. Ya. Berburu hewan darat itu ada hukum-hukumnya, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat-syaratnya. Adapun berburu hewan laut itu bebas, ya. Ketika memburunya tidak perlu disyaratkan membaca bismillah, ya kan? Nah, atau apa namanya dengan alat tertentu, ya. Syarat-syaratnya lebih mudah atau lebih bebas kalau memburu hewan buruan laut. Tetapi yang dibahas dalam kitab fikih ini adalah buruan darat. Dan seluruhnya hukum asalnya berburu hewan darat atau hewan laut itu mubah, kecuali di beberapa keadaan, ya. Kecuali di beberapa keadaan. Dan yang kita bahas di sini adalah hewan yang memang halal untuk diburu atau untuk dimakan, ya. Memburu hewan yang halal untuk dimakan, itu yang menjadi pembahasan kita. Hewan buruan barat, darat atau laut semuanya boleh kecuali di beberapa keadaan. Di sini akan disebutkan ada dua keadaan yang tidak diperbolehkan. Al-halatul ula, keadaan pertama, berkata al-mu'alif, yahrumu saydul haram lil muhrim wa ghairihi wa dhalika bil ijma'. Keadaan pertama, diharamkan hewan buruan tanah haram, hewan buruan yang hidup di tanah haram. Yang dimaksud tanah haram adalah al-haramain, haramul makki wa haramul madani, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Dan hudud, batasan tanah haram itu maklum, itu diketahui ada batasannya. Jadi tidak semua tanah haram Mekah itu haram, ya. Hukumnya, maksudnya tanah suci, ya. Yang kalau di sana sholat dilipat gandakan sholatnya. Nah, ada batasannya. Demikian pula kota Madinah, ada batasan tanah haramnya. Nah, hewan-hewan buruan yang hidup di tanah haram tersebut tidak boleh diburu. Tidak boleh diburu. Bagi al-muhrim, bagi orang yang sedang ihram atau yang selainnya. Jadi kalau lagi berada di tanah haram, Mekah atau Madinah, ya. Ketika dalam perjalanan misalnya tiba-tiba ada lewat seekor binatang, dan binatang ini bisa dijadikan buruan, ya. Kijang misalnya, atau keledai liar, atau hyena misalnya, ya. Maka tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Bagi orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, orang yang sedang ihram atau orang yang tidak sedang ihram, atau orang yang tidak sedang ihram, ya. Dia penduduk Mekah atau penduduk Madinah atau orang yang sedang lewat di sana. Adapun kalau dia dalam keadaan ihram, sedang muhrim, umrah atau haji dalam keadaan muhrim, sedang ihram misalnya, tiba-tiba dia keluar dari tanah haram karena ada keperluan, jalan keluar misalnya, keluar dari batasan tanah haram, atau bahkan mungkin keluar kota tapi dalam keadaan ihram misalnya, ya. Orang yang sedang muhrim itu tidak boleh membunuh, tidak di kota Mekah, tidak di kota Madinah, tidak juga di tempat yang lainnya, di luar dari keduanya. Itu kalau orang sedang muhrim. Naam. Jadi ini ada dua permasalahan ya. Pertama, seorang yang muhrim tidak boleh membunuh hewan buruan dimanapun dia berada. Seorang yang sedang muhrim, ihram, tidak boleh membunuh hewan buruan dimanapun dia berada. Permasalahan kedua, hewan-hewan yang hidup atau berada di tanah haram tidak boleh dibunuh, tidak oleh orang yang sedang ihram atau orang yang tidak sedang ihram. Nah, ini dua perbedaan, dua permasalahan yang berbeda. Qala wa dzalika bil ijma. Perkara ini sepakat para ulama hukumnya. Berdasarkan qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yauma fathhi Makkah. Berdasarkan sabda Nabi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari Fathu Makkah. Naam. Ketika Fathu Makkah, tahun berapa Fathu Makkah? Indah Habibi. Tahun berapa Fathu Makkah? Enggak tahu. Sebelahnya ana, Endak. Lady Tabassam. Endak. Tahun berapa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun berapa? Enggak tahu. Ah, Endak. Tahun 9. Qarib, dekat. Tapi bukan. Nah, yang depannya Sa'ib Nadzara. Enggak tahu. Ah, depannya, sampingnya. Tahun 10. Abbas. Tahun 11. Jauh. Siapa namanya ini? Yang di tiang? Rafiq. Tahun 8. Ahsan. Tahun 8 Hijriah. Ya. Tahun ketika Nabi dan para sahabat menaklukkan kota Mekah. Nabi bersabda, qala inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yu'dadu syauquhu wa la yunafaru sayduhu. Nabi mengatakan, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah ketika Allah, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sampai ucapan beliau tidak diperbolehkan, tidak dipatahkan rantingnya, dan tidak boleh diusir hewannya. Naam. Tidak boleh diusir hewannya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, qila, menjelaskan hadis ini, huwa kinayatun anil istiyad. Perkataan Nabi tidak boleh diusir hewannya, itu adalah sebuah kinayah, sebuah ungkapan dari larangan berburu. Ya. Qala ulama, para ulama berkata, masih dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yustafadu minan nahi anit tanfir tahrimul itlaf bil aula. Diambil faedah adanya larangan mengusir, ya, mengusir hewan. Hewan apa saja? Hewan apa saja yang ada di tanah haram, ya. Hewan apa namanya? Kambingnya, dombanya, untanya yang mungkin hidup liar di tanah haram, atau burungnya, ya kan? Burung dara itu biasa banyak ya di seputar Masjidil Haram. Itu tidak boleh diusir. Kata ulama, larangan ini memberikan faedah diharamkannya membunuh hewan tersebut mimbabil aula. Artinya diusir saja enggak boleh, apalagi dibunuh. Naam. Apalagi dibunuh. Nah di sini ada permasalahan. Kalau tidak boleh dibunuh, lantas apa hukumnya? Apa hukum orang yang membunuh hewan di tanah haram dengan sengaja? Dengan sengaja membunuh hewan di tanah haram dengan sengaja. Asy-Syaikh Ibnu Baz di dalam majmu' fatawa beliau, beliau mengatakan talzamuhul fidyah. Siapa saja yang membunuh hewan di tanah haram mewajibkan padanya fidyah. Dia membayar, membayar tebusan. Man ta'ammada qatlus shayd wa huwa muhrimun aw qatalahu fil haram. Bagi mereka yang sengaja membunuh hewan tersebut dalam keadaan dia muhrim, sedang ihram, atau dia membunuhnya di tanah haram, dia tidak sedang ihram tapi dia berada di tanah haram, ya, dengan sengaja dia membunuhnya, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Dalilnya berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Dan barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah dengan menyembelih satu ekor hewan ternak yang ditetapkan dua orang adil di antara kalian. Ya. Jadi kalau ada orang membunuh, misalnya ada kijang misalnya, ada nggak kijang di sana? Hiena misalnya. Hiena di sana ada orang membunuhnya untuk dimakan. Hiena ini kan binatang buas tapi halal ya. Ini binatang buruan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Halal, boleh dimakan. Dia membunuhnya, maka kalau dia membunuhnya dengan sengaja, kewajiban dia adalah membayar fidyah. Dia menggantinya, dia menjembelih satu ekor ternak, ya. Kambing, sapi atau unta. Ini tiga pilihannya, kambing, sapi atau unta. Naam. Kalau dia membunuh hiena, maka dikiaskan kira-kira apa yang setimpal atau setara dengan hewan ternak. Kalau dilihat hiena ini dengan postur tubuhnya, besarnya, ya kan, ini cocoknya atau samanya seperti seekor kambing atau seekor domba. Nah, siapa yang memutuskan itu? Dua orang adil, ya. Ada dua orang adil di antara mereka memutuskan, oh kamu harus membayar fidyah ini. Disembelih kemudian dibagikan dagingnya kepada fuqara di sana di tanah haram, di Mekah atau di Madinah. Ya. Kalau dia membunuh seekor hiena misalnya atau ya, seperti kijang ya, atau yang setara dengannya, maka dia menyembelih seekor kambing. Lebih besar dari itu maka dikiaskan. Kalau hewan yang dia bunuh misalnya dia membunuh kuda zebra, ya kan? Dia berburu kuda zebra, maka dia membayar fidyah, dia menyembelih satu ekor sapi. Dikiaskan, oh, kalau kuda zebra itu hewan ternak yang setara dengannya itu sapi. Semakin besar semakin besar, ya. Semakin besar semakin besar. Nah, bagaimana kalau dia membunuh misalnya ayam atau burung dara, ya. Hewan ternak apa yang cocok? Hewan ternak apa yang cocok? Pernah terjadi di zaman Ibnu Umar, Ibnu Umar memutuskan bagi orang yang sedang ihram kemudian dia membunuh satu ekor burung dara, maka dia membayar atau menggantinya dengan satu ekor kambing, ya. Membunuh satu ekor burung dara, dia membayarnya atau menggantinya dengan satu ekor kambing. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Dan ini adalah mazhab al-jumhur, ya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak sengaja? Orang tidak sengaja, jumhur ulama, jumhurul fuqaha menyamakan mau sengaja mau tidak sengaja membunuh hewan di tanah haram atau membunuh hewan dalam keadaan dia sedang ihram, dia menggantinya, membayar fidyah, ya, membayar fidyahnya. Sama, hanya saja kalau yang sengaja dia mendapatkan dosa kalau dia tahu hukumnya, tapi kalau orang yang tidak sengaja tidak mendapatkan dosa. Ini pendapat jumhur. Akan tetapi Syekh Khalid bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwa apa yang ditunjukkan di dalam ayat ini, ayat Al-Quran ini hukum bagi orang yang sengaja. Ya, Allah mengatakan wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang diantara kalian membunuhnya dengan sengaja. Dipahami kalau membunuh dengan tidak sengaja maka tidak ada tuntutannya. Tidak ada tuntutannya, ya. Syekh bin Baz menjelaskan apalagi zaman sekarang, ya kan? Terkadang kalau kita lagi misalnya lagi mengadakan perjalanan antara Mekah Madinah, itu kalau pakai mobil biasanya 5 jaman ya. 5 jam itu melewati padang pasir, ya kan? Nah, dari Madinah atau dari kota Mekah atau ke Madinah atau sebaliknya. Perjalanan dengan mobil dengan kecepatan yang lumayan tinggi, 100 kurang lebih 100 km/jam. Terkadang ada saja mungkin di jalan itu hewan yang lewat, yang nyebrang, ya kan? Orang yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan segitu itu susah untuk menghindari, ya, bisa tertabrak, ya, tidak sengaja. Ya. Maka dengan ini kata Syekh bin Baz, beliau memfatwakan orang yang tidak sengaja maka tidak ada tuntutan baginya. Orang yang tidak sengaja membunuh hewan di tanah haram atau dalam keadaan sedang ihram maka tidak ada tuntutan baginya. Wallahu a'lam. Naam. Lantas bagaimana permasalahan berikutnya? Apakah ini hukum ini, larangan membunuh hewan ini untuk seluruh hewan atau ada hewan-hewan yang dikecualikan? Ya. Misal di jalan di Mekah ketemu ular misalnya. Wah, enggak boleh dibunuh ini. Ini hewan tanah haram. Ya. Ketemu ular, kalajengking. Kalau dibiarin ini bisa bahaya, ya kan? Naam. Tidak. Hewan-hewan seperti ini yang bahkan hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh boleh dibunuh di tanah halal atau di tanah haram. Di mana saja diperintahkan untuk dibunuh. Naam. Ular, kalajengking, tikus, ya kan? Di sana ada hadisnya. Hadis muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu fawasiq tuqatalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan yang fasik, ya. Lima hewan yang jelek boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram, ya. Di dalam tanah haram ataupun di luarnya tanah halal, ya. Nabi mengatakan al hida'atu wal ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal kalbul aqur. Yang pertama adalah burung raja wali atau burung elang, ya, yang memiliki cakar. Wal ghurab, burung gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal aqrab, kalajengking. Wal kalbul aqur, dan anjing buas atau anjing galak, ya, anjing buas. Nah, ini boleh dibunuh di mana saja. Boleh dibunuh di tanah haram atau di selainnya, dalam keadaan ihram ataupun tidak. Tidak ada tuntutan. Bahkan ini diperintah. Bahkan ini diperintah. Di dalam riwayat lain wal hayyatu, dan ular. Ular, ini binatang-binatang yang boleh dibunuh di haram Makkah, di Madinah bagi orang yang muhrim atau yang tidak muhrim. Nah. Kemudian permasalahan berikutnya, apa sih kafarohnya, tebusannya bagi orang yang membunuh hewan di tanah haram atau dia sedang ihram dengan sengaja, ya. Apa kafarohnya? apa tebusannya, apa fidyahnya. Ya. Maka jawabannya, kafarohnya adalah dia diberi pilihan, diberi pilihan dari beberapa macam. Pilihan yang pertama adalah dia menyembelih hewan ternak yang semisal dengan hewan yang dia bunuh. Ini pilihan pertama. Seperti yang tadi kita misalkan, ya kan? Kalau dia membunuh apa kijang misalnya, maka dia menyembelih satu ekor kambing. Kalau dia membunuh kuda zebra, dia menyembelih satu ekor sapi. Begitu seterusnya. Nah, ini pilihan pertama, menyembelih hewan ternak yang semisal dengan hewan yang dia bunuh. Pilihan kedua adalah it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Berapa kadarnya? Ya, berapa banyak dia memberi makan? Kadarnya itu satu mud. Memberi makan yang mengenyangkan, boleh yang sudah dimasak, makanan siap saji, ya misalnya nasi, ada lauknya, ada sayurnya misalnya. Atau yang belum dimasak, berikan tamar misalnya, kan, kurma. Sebanyak berapa? Satu mud. Satu mud itu adalah hitungan dua telapak laki-laki dewasa yang digabungkan seperti ini. Ini satu mud, ya. Sedang, ukuran sedang. Bukan orang yang besar tangannya, bukan pula orang yang kecil, tapi sedang. Nah, tangan anak ini kecil, ya. Nah, satu mud segini. Ini kira-kira berapa, kalau beras itu berapa gram, ya? Terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ini disebutkan juga di dalam masalah kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah itu kan satu sok, ya. Satu sok itu empat mud. Satu sok itu empat mud. Asy-Syaikh bin Baz di antara fatwa beliau bahwa satu sok itu kalau ukuran beras itu takaran 3 kilo, kurang lebih 3 kilogram. Ya. Satu sok beras itu kurang lebih 3 kilogram beras. Berarti kalau satu mud dibagi berapa? Bagi 4 kan, ya? Ya kan? Satu sok itu kan 4 mud gini, ya. Nah, kalau satu mudnya berarti 3 kilo dibagi 4. Berapa itu? Kurang lebih 750 gram. Enam. Ah, itu ukuran satu mud 750 gram diberi makan satu orang miskin. Pilihan yang berikutnya, berapa banyak orang miskinnya? Kita lewatkan dulu. Pilihan yang ketiga adalah berpuasa. Nah, dengan berpuasa, ya. Jadi ada tiga pilihan, menyembelih hewan yang semisal dari hewan ternak, memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Dalilnya ayat yang tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan dalam keadaan sedang ihram dengan sengaja, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawu 'adli minkum, maka dia menyembelih hewan yang semisal dari hewan ternak yang ditetapkan oleh dua orang adil di antara kalian. Hadiyan balighal Ka'bah, sebagai sembelihan yang disampaikan ke Ka'bah. Au kafaratun tu'amu miskin, atau kafarohnya adalah memberi makan orang miskin. Au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amrih, atau penggantinya adalah puasa agar dia merasakan akibat dari perbuatan jeleknya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan ini loh, kafarohnya ini fidyahnya. Ada tiga pilihan, ya, diberikan pilihan. Menyembeli hewan yang semisal, memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Nah, kalau hewan itu tadi sudah kita jelaskan, hewan yang semisal itu begini tata caranya untuk menentukannya. Nah, lantas kalau memberi makan orang miskin, berapa orang miskin yang diberi makan? ya, berapa hari dia berpuasa. Nah, maka ini bisa dikiaskan. Kalau misalnya dia membunuh kijang tadi, ya kan? Membunuh kijang. Maka kafarohnya adalah pertama, dia diberi pilihan, kamu menyembelih satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Atau atau memberi makan orang miskin, berapa banyak? Tinggal dihitung. Kambing tadi dihargakan. Kambing ini kira-kira harganya berapa? Ya kan? Kemudian dari harga tadi ditukar dengan beras. Ditukar dengan beras. Berapa kilo berasnya? 6 dibagi mut, dibagi per mut, dibagi 750 gram tadi. Oh, ternyata berasnya dapat misalnya 100 mut ya, berarti untuk 100 orang. Gitu ya. Berarti untuk 100 orang. Kalau dia pilih berpuasa, berpuasa itu jumlah harinya sesuai dengan kadar mut, bilangan mutnya tadi berapa. Kalau 100 mut berarti dia 100 hari puasa. Demikian. Ya, lumayan ya. Nah, lumayan 100 hari puasa. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Nah, kita baca. Qala idza qatala al-muhrimu saydan aw qatalahu al-halal fil haram. Apabila seorang muhrim, orang sedang berihram, membunuh hewan buruan atau orang yang halal. Orang yang halal maksudnya tidak sedang ihram, membunuh hewan buruan di tanah haram. Fa in kana lahu mithlun minan na'am, kalau dia memiliki hewan yang semisal dari hewan ternak, wajib fihil jaza'u bil ijma', maka wajib bagi dia untuk menggantinya berdasarkan kesepakatan ulama, ya, menggantinya dengan kambing, dengan sapi atau dengan unta, ya. Wa madhhabuna annahu mukhayyar baina dhabhi al-mathal, dan madhab kami kata Nawawi, dan ini adalah madhab jumhur, dia diberi pilihan antara menyembelih hewan yang semisal wal it'amu biqimatihi, atau memberi makan seharga hewan tadi, memberi makan seharga hewan tadi. Jadi hewan tadi misalnya kambing ditukar dengan beras atau kurma, kira-kira kalau dibagi beras dan kurma ini untuk setiap orang satu mut, kira-kira berapa? Nah, itu tinggal dibagi saja. Nah, dibagikan masing-masing dapat satu mut dari orang-orang miskin. Wasiyamu an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa, ya, berpuasa sebanyak jumlah mut yang dia keluarkan. Jadi kalau dibagi misalnya, oh ternyata dapatnya 100 mut. Berarti untuk 100 orang miskin. Kalau dia puasa ya berarti 100 ha. Berarti dia 100 hari berpuasa. Nah, begitu ya. Taib. Ini keadaan yang pertama. Hewan buruan yang tidak diperbolehkan. Hewan buruan yang ada di kota haram, di tanah haram, atau orang yang sedang ihram dimanapun dia berada. Keadaan yang kedua, hewan buruan yang tidak diperbolehkan. Qala yahrumu 'alal muhrimi saydul barri aw istiyaduhu awil i'anatu 'ala saydihi bidalalatin aw isyaratin aw nahwi dzalik liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Keadaan yang kedua, diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi seorang muhrim, untuk berburu, dia yang berburu, atau dia membantu orang lain untuk berburu. Dia tidak berburu tapi dia membantunya. Bagaimana cara membantunya? Bidalalatin, dengan cara memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk misalnya, oh tadi saya lihat di daerah sana, itu di dekat dekat pohon-pohon kurma di sana misalnya, ya kan, di sebelah sini ya, 5 menit dari sini. Nah, di sana tadi ada saya lihat ada kijang misalnya, atau ada kuda zebra misalnya, atau dengan isyarat dia menunjuk, oh di tempat situ, dengan isyarat. Nah, atau yang selainnya, maka tidak diperbolehkan. Dalilnya keumuman ayat yang tadi, keumuman ayat yang tadi. Qala wa kadzalika yuhramu alaihi al-aqlu mimma sadahu au sida li ajlihi au aana ala saydihi. Demikian pula diharamkan bagi dia, haram hukumnya, untuk memakannya. Ya. Memburunya, memburunya, berburu, membunuh hewan tadi itu haram, enggak boleh. Demikian pula memakannya. Ya. Naam. Memakan hewan buruannya atau hewan yang diburu untuknya, bukan dia yang berburu, tapi ada temannya misalnya berburu, eh saya akan carikan kamu ya nanti. Naam. Saya yang berburu. Nanti kalau saya dapat hewan buruan kamu makan ya. Nah, ini juga enggak boleh. Au aana ala saydihi, atau dia membantu dalam memburu. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Dia memakan atau dia tidak memakan. Hewan itu diburu untuknya atau dia yang memburu. Berdasarkan firman Allah, qala wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian hewan buruan, hewan darat, selama kalian masih haram, masih ihram, ya. Wa qad radda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyian ahdahu ilaihi as-su'bu ibnu jathamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menolak, menolak himar wahsyi, keledai liar. Keledai liar itu kuda zebra ya, keledai liar. Naam. Yang warnanya hitam putih itu. Nabi pernah menolak. Seseorang bernama As-Sa'bu ibnu Jathamah memberikan hadiah kepada Nabi, daging dari kuda zebra tadi. Nabi menolaknya. Nabi mengatakan, qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Sesungguhnya tidaklah kami menolak hadiahmu, pemberianmu ini kepada kami, kecuali kami sedang ihram, kata Nabi. Ya. Kecuali kami sedang ihram. Artinya Nabi menolaknya karena beliau sedang muhrim, tidak diperbolehkan untuk memakan hewan beruan. Yakni min ajli annana hurum, ya, karena kami sedang ihram. Taib. Alhamdulillah selesai ini permasalahan yang kita sebutkan seputar hewan buruan yang boleh dan yang tidak diperbolehkan. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah yang kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.